bahasa-bahasa asing. Beliau pakai bahasa Arab, tapi kenapa sahabat ada yang tidak tahu? Munculah ucapan yang sangat terkenal dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ya, bahwa tidak ada yang menguasai bahasa Arab dengan sempurna, tidak ada, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu siapa Imam Syafi'i. Hujjatun fil lughah, hujjah dalam masalah bahasa. Beliau sempat menulis dalam kitabnya bahwa hujjatun fil lughah, di antaranya Al-Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i sudah berbicara tentang bahasa lughah, bahasa Arab, maka itu menjadi hujjah. Dipakai ucapan, pendapatnya, tulisannya Imam Syafi'i dalam masalah bahasa lughah. Tetapi dalam hal ini Imam Syafi'i mengatakan tidak ada manusia yang menguasai bahasa Arab dengan sempurna kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, Nabi berbicara dengan bahasa Arab, betul-betul bahasa Arab, para sahabat enggak tahu apa itu al-mutafaidikun. Dan hadis-hadis seperti ini kan banyak. Ya. Hari itu kaum muslimin terserang penyakit wahan. Para sahabat tanya, "Mahwal wahan?" Penyakit wahan itu penyakit apa ya Rasul? Enggak tahu para sahabat. Padahal Nabi mengucapkan al-wahan itu bahasa Arab, betul-betul bahasa Arab. Berarti perbendaharaan bahasa Arab ini luar biasa. Ya, yang ini enggak tahu, yang ini tahu. Yang ini enggak tahu, yang ini tahu. Ya. Bandingkan dengan bahasa kita, bahasa Indonesia. Ya. Apa kalimat bahasa Indonesia yang jarang kita dengar? Ya, yang hanya diketahui oleh segelintir orang. Saya kira hampir-hampir tidak ada. Ya beginilah bahasa Indonesia. Orang pun tidak tahu semua. Sedikit sekali perbendaharaan. Ya. Bahasa Arab luar biasa. Ini salah satu bukti. Maka sengaja Allah turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Sengaja kami turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Bukan kebetulan. Ya kebetulan saja Rasulullah orang Arab. Ya tentu bahasa Arab tidak. Ya. Bagi Allah tidak ada kebetulan. Allah Maha merencana. Qala al-mutakabbirun, dijawab oleh Nabi, al-mutafaihikun adalah al-mutakabbirun. Al-mutakabbirun para sahabat tahu, termasuk kita semua juga tahu apa itu al-mutakabbir. Isim fa'il dari takabbara, ya takabbur, takabburan, takabbur masuk dalam bahasa Indonesia, takabbur. Nah, separuh lebih bahasa Indonesia ini dari bahasa Arab. Yes. Kalau mau dihilangkan bahasa Arab dari bahasa Indonesia, maka sulit sekali bisa bicara. Yes. MPR, DPR, semuanya bahasa Arab semua. Dewan, Majlis, Ra'iyah, Al-Waki, Titik, Nokta, Saham, Masjid, Musola, Sajadah, Kursi. Yes. Bahasa Arab semua. Ini diucapkan dalam beberapa detik, ya, tanpa mikir kita. Coba kalau antum mikir, banyak, ya, banyak separuh lebih kata ahli bahasa. Ya, nah, tahulah kita bahwa di negeri kita ini pernah tegak negeri Islam dengan aturan Islam, aturan Al-Quran dan Sunnah, ya. Kemudian datang orang-orang kufar dari Eropa, Belanda. Ya, memporak-porandakan negeri Islam di negeri kita ini. Ya. Rawahu At-Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis hasan. Ya. Seperti biasa, karena hadis ini tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, maka Sallim bin Eid al-Hilali hafizahullah berkomentar terhadap sanad hadis ini. Yang intinya hadis ini adalah sahih li ghairi. Menurut penyelidikan beliau, hadis ini sahih li ghairi. Berarti penilaian beliau tidak sama dengan penilaian Imam At-Tirmidzi, yang mengatakan bahwa hadis hasan, dan dua-duanya bisa dijadikan hujjah karena hadis yang tidak sahih belum tentu dhaif. Hadis yang tidak sahih belum tentu dhaif. Maka jika ahli hadis mengatakan hadis hadis laisa bisahihin, hadis ini tidak sahih, tidak otomatis ditolak, dibuang. Ya, karena bisa saja juga sahih ghairihi atau hasan, atau hasan ghairihi, dan itu semua bisa dijadikan hujjah. Kecuali jika Imam Al-Waris mengatakan hadis hadis la yasih, hadis ini tidak sahih, sama saja artinya ya, hadis ini tidak sahih atau tidak sah dengan fi'il ya, bukan dengan masdar, maka berarti dhaif. Fikul hadis, pemahaman dari hadis ini, wa'id dari hadis ini, kesimpulan hukum yang bisa diambil dari hadis ini, yang pertama, husnul khuluqi min asbabi mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal qurbi minhu yawmal qiyamah. Akhlak yang baik, akhlak yang mulia, ini diantara sebab-sebab kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap seorang, dan juga menyebabkan kedekatan orang tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat. Ya, tentu derajat yang paling diidam-idamkan oleh kaum muslimin adalah dekat dengan Nabi. Manusia paling mulia, manusia paling terhormat, manusia paling berilmu, paling bertakwa, Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dekat dengan beliau luar biasa kedudukannya. Ya. Oleh karena itu, ketika seorang sahabat melayani Nabi, mengambilkan air wudu, lalu Nabi bertanya, hadis ini pernah kita baca dulu, lalu Nabi bertanya kepada sahabat tadi, kamu minta apa? Ya, kamu minta apa? Dijawab oleh sahabat ini, as'alu murafaqataka fil jannah, aku ingin nanti di surga bertetangga dengan engkau, dekat dengan engkau. Lihat ya, permintaan yang luar biasa terdekat. Ya, di saat doa dikabulkan, di saat ditawari mau minta apa, maka kesempatan ini tidak disia-siakan. Minta yang luar biasa, dekat dengan Nabi di surga. Ya, tanpa mikir yang panjang. Karena para sahabat paham, tahu berdasarkan ilmu mana yang besar, mana yang kecil. Tidak kayak kita, ayo minta apa? Mikir apa ya? Apa ya? Ya. Oh, duit banyak. Ya. Wanita cantik. Pilih yang kecil. Itu semua kecil dibanding dengan jannah, surga. Ya. Yang kedua, a'la darajatil jannati liman hasna khuluquh, derajat tertinggi yang ada di surga itu adalah diperuntukkan untuk orang yang akhlaknya baik. Ya. Orang yang akhlaknya mulia, dia jujur, ya amanah, ya senyum, ya nolong orang dan seterusnya, kita paham mana akhlak yang baik, mana akhlak yang tidak baik. Karena Allah mengilhamkan kepada seluruh manusia, wabil khusus kaum muslimin, mana yang baik, mana yang buruk dalam hal ini. Yang ini tidak bisa kita ketahui dalam hal ibadah makhluk. Ya, sholat ini berapa rakaat, baca ini berapa kali, ini tidak dengan ilham, tetapi harus dengan ilmu. Ya. Li'annahu yajtamiru ala jami'i ithalil bir, karena akhlak yang baik ini mencakup seluruh kebaikan yang ada. Ya, tentu akhlak yang baik seperti ini diawali dengan iman. Diawali dengan iman, maka orang yang jujur, amanah, suka menolong, suka membantu, tidak pamrih dan seterusnya, tetapi dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulullah, sia-sia percuma. Ya. Yang ketiga, yang terakhir, at-tahdhiru min at-tashadduq fil kalam bi idhar ad-da'awa wat-tafakkur li tazkiyat an-nafs. Peringatan agar kita menjauh dari ucapan yang berkepanjangan, besar mulut, banyak omong. Ya. Tazkiyat an-nafs, membersihkan diri kita. Saya itu enggak pernah begini. Saya itu paling benci dengan ini. Saya ini membersihkan diri. Ya, kadang orang mendengar ucapan seperti ini malah sebaliknya. Ya, malah sebaliknya. Lebih baik dia. Kecuali orang lain yang bicara. Nah, ini lain lagi. Kalau orang lain yang bicara, pikulan, orang mau akhlaknya begini, begini. Yang bicara orang lain, maka ini insya Allah ta'ala bermanfaat. Apalagi dia sudah mati. Apalagi dia sudah mati. Orang yang sudah mati dan disaksikan baik oleh teman-temannya yang masih hidup di sekelilingnya, maka Allah terima persaksian. Jadi ada mayat yang digotong, kemudian para sahabat mengatakan dia itu baik, dia itu begini, amanah, jujur dan seterusnya. Nabi berkomentar buat sahabat, wajib. Yes, iya. Nah, kemudian di lain hari atau di lain waktu ada jenazah lagi yang digotong, lalu para sahabat mengatakan menyaksikan buruk terhadap jenazah ini. Jadi orang yang pembohong, penipu, gitu, gitu. Nabi juga mengatakan buat sahabat, wajib. Artinya memang seperti ini. Yang keluar hukum dari sini bahwa orang-orang yang hidup menjadi saksi terhadap orang-orang yang meninggal. Fa inna hadhihi sifat misalul mutakabbirin al-mura'in. Sifat-sifat seperti ini adalah bagian dari sifat-sifat orang yang menyombongkan diri, membesarkan diri, ria. Ya, maka jauhi hal-hal seperti ini. Ya, terutama kita yang bukan siapa-siapa, bukan ulama. Ya, kecuali ulama. Ulama yang memang betul-betul ulama, ada di antara ucapan mereka yang dicatat oleh ulama yang lain yang bernada membesarkan dirinya, dan itu hak. Jadi itu hak. Ya, bagaimana ucapan Al-Imam Al-Bukhari, aku bertemu dengan guru-guruku berjumlah 1080. Ini kan membesarkan diri. Tapi hak yang beliau katakan dan menjadi pelajar, dan beliau mengucapkan seperti ini karena beliau membawa misi, membawa ilmu. Ya, agar orang-orang sikok terhadap beliau, karena yang beliau tulis yaitu Sahih Bukhari luar biasa. Jadi kalau sampai ada orang yang menolak Sahih Bukhari sebagaimana orang-orang Rafidhah, maka itu kerugian yang luar biasa, karena akan kehilangan ilmu yang banyak. Maka beliau mengatakan hal seperti ini, ya, bukan untuk pribadi beliau, tapi untuk sebuah kebaikan. Dan itu kan ucapan Nabi, ucapan para Nabi dan Rasul. Ya. Berapa kali Nabi mengucapkan sesuatu yang membesarkan beliau sendiri. Akulah yang pertama kali membuka gerbang surga. Ya. Akulah Al-Hasir, sang pengumpul. Karena seluruh manusia berkumpul di telapak kaki. Akulah Al-Mahdi, sang penghapus. Karena seluruh ajaran para Nabi dan Rasul dihapus dengan ajaran itu. Dan seterusnya ucapan-ucapan seperti ini banyak. Untuk apa? Untuk menunjukkan Al-Haq. bukan untuk pribadi beliau. Ah, yang dibahas di hadis ini adalah membahas diri, membesarkan diri. Ini yang tidak boleh. Kemudian terakhir beliau membawakan atsar dari Abdul Mubarak tentang tafsir Husnul Khuluq, akhlak yang baik. Apa kata Abdul Mubarak? Huwa salatul wajhi wa badrul ma'ruf wa qatul adha. Yang dimaksud dengan Husnul Khuluq, akhlak yang mulia, adalah berwajah ceria, senyum, ramah. Wabadrul ma'ruf, melakukan hal-hal yang ma'ruf, membantu orang. Ada orang perlu tenaga dia, siap. Ada orang butuh dana, siap. Ya, ini bagian dari akhlak yang mulia. Yang terakhir, waqaful adha, tidak menyakiti orang lain. Tangannya, kakinya, lidahnya, tidak menyakiti sesama muslim. Ini akhlak yang mulia. Ya, ada tiga yang menjadi tafsiran Abdullah bin Umar. Ya, kita lanjutkan bab ke-74. Babul ilmi wal adati war rizqi. Bab tentang al-ilm, al-adat, ar-rizq. Agak sulit menerjemahkan, maka tidak usah menerjemahkan. Kita bahas saja. Al-ilm itu apa? Dijelaskan oleh beliau, al-ilmu manzilatun baina radilatayn. Al-hilm itu sesuatu yang berada di antara dua keburukan. Kalau ke kiri buruk, kalau ke kanan buruk. Nah, ini yang tengah-tengah. Jadi, antara apa? Al-ghadab wal balada. Marah. Marah karena disakiti orang. Atau dia tidak peduli. Nah, dia berada di tengah-tengah. Berada di tengah-tengah. Orang yang marah, langsung marah ketika disakiti orang, ketika dizalimi orang, maka ini biasanya tidak baik. Karena akan buru-buru. Gitu ya. Dia dengar anaknya dipukuli orang, langsung marah. Biasanya dia akan melakukan sesuatu yang berlebihan. Gitu ya, langsung beriak. Atau sebaliknya al-balada, diam saja tidak peduli. Berarti dia tidak sayang kepada anaknya. Mungkin dia zalim terhadap anaknya. Maka yang terbaik di tengah-tengah. Kenapa anak saya dipukul? Kejadiannya di mana? Duduk perkaranya seperti apa? Yang mukul siapa? Aini al-hilm. Ya. Apa teman-teman? Apa? Ada istilah bahasa Indonesia seperti itu? Saya kira tidak ada. Mau diartikan apa? Di situ apa tujuannya? Tidak cepat marah. Bukan di sini lah kan? Tidak cepat marah. Ada tiga kata-kata ya. Ini kan satu. Ini salah satu kemiskinan bahasa kita. Dan menunjukkan kekayaan bahasa Arab luar biasa. Saya kira kurang tepat ya, tidak cepat marah. Kurang. Ya. Sabar nanti bisa salah pengertian ya. Karena sebagian orang beranggapan bahwa dia enggak balas, enggak apa-apain, dikatakan sabar. Makanya sudah al-film. Cukup. Dan yang penting kita tahu maknanya. Sebagian ulama menafsirkan mampu membalas, tapi dia tidak membalas. Gitu. Mampu membalas, dia seorang pejabat misalnya, dia seorang jenderal misalnya, tentu kecil bagi dia untuk membalas kedoliman bawahannya, kedoliman masyarakat, kedoliman sipulan yang bukan siapa-siapa, tapi dia tidak balas. Ya, ini al-hilaf. Tetapi bukan berarti dia membiarkan kedoliman itu. Sebab kalau dia tidak membalas dan membiarkan kedoliman itu, maka akan terkena sabda Nabi alaihi salatu wassalam, unsur akhaka adh-dhalim wal madhlum. Ya, tolonglah saudaramu yang didolimi dan tolong pula saudaramu yang dolim. Dua-duanya disuruh menolong. Bagaimana cara menolong saudara yang didolimi? Gampang, kita tahu maksudnya ya. Kalau dia bisa kejar, ya kita bantu. Kalau dia bisa kiti, ya kita cegah. Nah, bagaimana menolong saudara kita yang dolim? Lagi mukulin orang, kita bantuin. Ya, tolong, nolongin kan, bantuin. Nah, justru dengan cara mencegahnya. Dengan kita mencegah saudara kita yang berbuat dolim, mukul orang, nendang orang tanpa alasan hak, berarti kita sedang menolong dia agar dia tidak berdosa, agar dia lepas dari tanggung jawab di akhirat. Ya, nah, jadi al-hilmu seperti dia mampu membalas tetapi tidak membalas, dan apa yang dia lakukan ini tidak terkena, tidak membiarkan sebuah kezaliman. Ini al-hilmu. Yang kedua al-anas. Al-anas ini pun berada di tengah-tengah antara al-ajalah dan as-sabab. Apa al-ajalah? Tergesa-gesa. Apa as-sabab? Terlalu lambat. Jadi pertengahan. Jadi jadi kalau ada apa-apa, dia berada dalam pertengahan. Tidak langsung cepat bereaksi, juga tidak lambat. Pertengahan. Ini al-anas. Ini bagian dari akhlak yang mulia setelah al-hilm. Dia mampu membalas dengan kekuatannya, tapi dia tahan. Yang kedua, dia orangnya tidak terlalu cepat bereaksi. Jadi kalau mengambil keputusan tidak tergesa-gesa. Ya, tunggu sampai paham betul duduk perkara ini. Bagaimana sebab-sebabnya orang seperti ini masuk dalam kategori al-anas. Ya. Apa ini? Sudah di mana apa ini? Hah? Gak hati-hati ya. Ya mungkin ya. Mungkin masuk gitu ya. Warif. Arif sering diterjemahkan dengan lembut. Ya. Seorang muslim itu arif. Sifat arif ini sifat yang dimiliki oleh Abu Darda ketika Abu Darda ketika Salman Al-Farisi bermalam di rumahnya. Ya. Kita mau ingat ya. Salman kan disaudarakan ya dengan Abu Darda. Kemudian Salman mengunjungi Abu Darda yang sudah menjadi saudara itu, ya, kan, yang Rasulullah langsung yang mempersaudara. Melihat istrinya tidak berdandan, kumal, dan seterusnya, Salman heran. Dari sini kita tahu, pada umumnya para sahabiyah itu berdandan. Wanita-wanita di zaman Nabi SAW itu berdandan. Maka ketika Salman melihat Ummu Darda kumal, tidak berdandan, heran, kok wanita seperti ini? Ya, dijawab oleh Ummu Darda, ya bagaimana saya mau berdandan? Sementara saudaramu seorang sudah tidak butuh saya, ya, tidak menghiraukan saya, tidak menjamak saya, tidak menghampiri saya, asik apa? Asik beribadah, asik waktu untuk beribadah, ya. Bukan kita, ya, istri tidak ditengok, asik keluyuran di luar rumah, nah, itu orang sekarang, ya. Abu Darda asik beribadah. Aktif beribadah luar biasa. Ini sahabat. Ya, dan ini kan bukan seorang saja. Ibnu Umar seperti itu, ya, Abu Dharr seperti itu. Banyak para ahli, Abdullah bin Amr bin As seperti itu. Dan ternyata itu salah. Lihat betapa pentingnya ilmu, betapa pentingnya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa dengan semangat saja tidak cukup, salah dan betul-betul salah. Kalau sampai mati dalam keadaan seperti itu, Allah akan bertanya, minta pertanggung jawaban. Karena itu salah. Semangat ibadah, asyik beribadah, khusyuk beribadah, seolah sudah tidak ada di dunia ini. Salah ternyata. Ya. Nah, kemudian Salman tidur di rumah Abu Darda ini. Kemudian Abu Darda bangun, ya, bangun mau sholat malam, dipegang tangannya oleh Salma, ya, dipegang tangannya oleh Salma. Belum waktu, ini tengah malam, belum sepertiga malam. Gitu. Nurut saja, ya. Abu Darda nurut saja. Udah mengatakan sudah biarkan mau sholat pun. Padahal dia kan ahli ibadah, biasa seperti itu. Ikut saja. Air ini yang saya maksud. Ya, arifku itu seperti itu. Jadi lembut, ikut, nurut terhadap orang yang sifat. Karena hari ini banyak di antara anak-anak muda duduk di majelis ilmu, ya, seorang alim, ya, dia ngomong langsung diputus, dipotong. Dan seterusnya, dan seterusnya. Hal-hal seperti ini yang tidak arti, ya. Maka dalam salah satu sabdanya Nabi mengatakan, seorang mukmin itu, seorang muslim itu, kal jamalil ulub, seperti unta, seperti unta yang dicocok hidungnya, dibawa kemana ngikut, ya. Begitu terhadap orang yang kita sifat, ya, bukan berarti taklid buta, bukan. Karena memang sikok Abu Dharr sikok dengan Salman. Siapa Salman? Orang tahu semua, termasuk Abu Dharr. Maka ketika Salman mengatakan belum waktunya, tidur, tidur Abu Dharr. Nah, sifat sikok seperti ini perlu kita pupuk. Karena hari ini berapa banyak orang yang akhlaknya kurang terhadap orang-orang alim, ya. Dia baca, saya baca, ya. Dia bisa bahasa Arab, saya bisa bahasa Arab, ya. Hal-hal seperti ini yang tidak ada pada diri para ulama. Dan banyak kita di mana ulama-ulama besar marah terhadap kekurang adaban sebagian murid, ya. Ini arifku, lembut. Ayat yang beliau bawakan adalah ayat ke 134 dari surah Ali Imran. Wal kadhibina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ayat yang membahas tentang ciri-ciri orang yang bertakwa, di antaranya orang yang menahan amarah, orang yang pemaaf, mengampuni manusia yang berbuat salah terhadap dirinya, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ya. Kemudian akhir-akhir surat Al-A'raf, Allah Taala, "Qulil afwa wa umur bil 'urfi wa 'aridil jahili." Jadilah pemaaf, beramar ma'ruflah dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Umar pernah marah terhadap seseorang yang mengkritik beliau di depan beliau. Ya, kritik yang pasti. Lalu dinasihati oleh Imam bin Husain, ya, dengan membawakan hadis ini, ayat ini, "Khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'adzir lil-jahil." Jadilah pemaaf, beramar ma'ruflah dan berpalinglah dari orang-orang jahil. Orang ini, orang jahil, ya Aminu ini, ya, Umar seolah berbenar ayat tadi. Padahal Umar sudah kapal Quran. Ya, inilah salah satu sifat manusia. Ada nukwan. Ya, Umar hafal Al-Quran, tentu hafal ayat ini. Ketika dibawakan ayat ini, seolah-olah Umar bangkit. Ya, maka Umar tidak jadi marah. Tadinya memukul orang tersebut, dan dibatalkan oleh beliau. Ya. Ayat ini dan tiga ayat yang lain memberikan petunjuk kepada kita bagaimana berhadapan dengan orang-orang jahat. Ya, bagaimana menyikapi orang-orang jahat, usil, jahil, dolim. Apa perintahnya? Surah. Iya, balas dengan kebaikan. Balas dengan kebaikan. Ini perintah Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentu juga kepada kita semua dalam tiga tempat. Dalam tiga tempat dalam Al-Quran, surat Al-Mu'minun, surat Fussilat dan tadi surat Al-A'raf. Ya, idfa billati hiya ahsan as-sayyi'ah. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Wala tastabil hasanatu wala sayyi'ah idfa billati hiya ahsan. Ini yang fusilat. Tidak sama kebaikan dan keburukan. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Yang terakhir Al-A'raf tadi al-ridhalil jahil. Ya. Dan di tiga ayat tersebut, di tiga tempat tersebut, itu selalu diikuti dengan bagaimana berhadapan dengan jin yang zalim, syaitan. Kita lihat di Al-Mu'minun, idfa billati hiya ahsan as-sayyi'ah nahnu a'lamu bima yasifun wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Ya. Ya. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Sungguh kami Allah mengetahui terhadap apa-apa yang mereka sifatkan, ucapkan. Dan katakan, ucapkan, ya Rabb, aku berlindung kepada engkau dari godaan syaitan, dari hembusan syaitan. Dan aku berlindung kepada engkau ya Allah ketika syaitan itu mendatangiku. Gitu ya. Ini dalam Al-Mu'minun. Kemudian dalam Fusilat, wa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamid wa ma yulaqqahu illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzul hazzin 'adzim wa imma yanzaghannaka minasy syaithaani nazghul. Balaslah keburukan dengan kebaikan, karena orang yang tadinya benci setelah mati kepada engkau, maka akan berbalik menjadi cinta kepada engkau. Dan jika engkau digoda oleh syaitan, maka berlindunglah kepada Allah. Ya, habis juga yang Al-A'raf terakhir tadi. Persis. Wa imma yanzaghannaka minasy syaithaani nazghul, fasta'idz billahi innahu samii'un 'aliim. Jadi di sini beliau menerangkan kepada kita bahwa berbeda cara menghadapi manusia jahat dengan cara menghadapi jin jahat. Kalau manusia jahat-jahatin kita, kita disuruh membalas dengan kebaikan. Dia cemberut, kita cemberut. Dia enggak mau bantu, begitu dia butuh, kita bantu. Kita sakit, dia enggak nengok, begitu dia sakit, kita nengok. Begitu pembalasan yang baik. Itu kalau manusia. Tapi kalau jin, jahat. ya, jin berbuat jahat pada kita, bikin berisik di dapur, kan jahat kan? Itu dapur-dapur kita, kenapa dia berisik? Berarti dia zolim, jin itu zolim. Maka jangan berbuat baik kepada jin, tapi berlindung kepada Allah. Berlindung kepada Allah artinya tidak boleh membalas keburukan jin dengan kebaikan. Ya, yang seperti kita lihat, udah jelas-jelas jin itu jahat, mengganggu rumah, malah dikasih kopi pahit, ya, pisang ambon, ya, ayam putih, ditampu sebatang, ini haram, nggak boleh. Padahal ketika ada manusia buruk kepada dia, dia marah. Jadi orang nonjok dia, dia nonjok dua kali, nendang sekali, padahal dia cuma ditonjok sekali. Ini kan hal yang biasa. Begitu yang berbuat jahat kecil, dia malah berbuat baik, ya, sopan, ya, mau apa mbak, sopan, permisi, ya, nggak boleh seperti ini, haram. Merendahkan diri di hadapan jin tidak boleh. Jin yang harus merendahkan diri di hadapan kita. Jin itu rendah, jin itu kecil, bangsa jin itu lemah, jin itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan manusia. Di antara manusia ada yang menjadi nabi, rasul, alaihi wassalatu wassalam. Jin tidak ada, satu pun jin yang menjadi nabi, rasul tidak ada. Seluruh nabi dan rasul dari kalangan manusia. Ya, maka minta tolong kepada jin, berbuat baik kepada jin, ini terlambat. Apalagi minta tolong itu rendah, memalukan. Ya, orang manusia yang minta tolong kepada jin, ibarat sudah mahasiswa kuliah nanya kepada anak istri, kemal, kemal. Ya, dan kekuatan jin sekali lagi kemal. Lemah. Ada kekuatan tentu. Dia apa pakai kematian, dia pakai apa itu pelet, orang tak suka jadi suka. Tapi kekuatannya kecil. Ya, dagangan tidak laris jadi laris mungkin, tapi kekuatannya kecil. Jauh lebih besar kekuatan manusia. Ya, jauh lebih besar. Ada pernah dengar jin? Ngebom, bikin bom, membunuh ribuan orang, nggak ada kan? Coba manusia, sekali bom ribuan orang mati, ya, pada Jepang 250 ribu orang mati, itu kelakuan siapa? Jin apa manusia? Manusia. Jadi kekuatan manusia jauh lebih besar dari kekuatan jin di dunia ini, ya. Dan jin tidak berhak untuk masuk dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, jika jin masuk dalam kehidupan kita, maka kita diberi hak oleh Allah untuk mengusir. Ya, di badan kita, di rumah kita. Kemudian satu lagi ayat. Ayat ini diulang lagi oleh beliau, ya. Kusilan. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah isfa' billati hiya ahsan. Tidak sama kebaikan dengan keburukan itu. Balaslah dengan yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamid. Orang yang tadinya ada permusuhan terhadap engkau, maka akhirnya menjadi cinta, betul-betul cinta, waliyyun hamid. Dan ini dialami oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat Abu Sufyan. Lihat Umar bin Khattab. Lihat Khalid bin Walid. Lihat Amr bin Auf. Bagaimana sikap mereka awalnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Benci sangat. Ya. Mereka rata-rata mengatakan orang yang paling aku benci dulu adalah Muhammad. Cita-cita terbesarku adalah membunuh Muhammad. Alhamdulillah Allah tidak berikan jalan kepada aku. Allah berikan hidayah kepada Muhammad SAW. Maka sekarang tidak ada manusia yang lebih aku cintai melebihi Rasulullah Muhammad SAW. Ini berkata apa? Akhlak Nabi. Ya, kemuliaan Nabi. Al-hilm, al-anam, al-rif yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Da'wah bil-ar. Maka Nabi berdakwah tidak hanya di mimbar, tidak hanya di podium, tidak hanya dalam ceramah, tapi akhlak beliau adalah dakwah. Akhlak beliau adalah dakwah. Dari itu terpancar di wajah beliau. Antum tahu komentar pertama kali Abdullah bin Salam, seorang tokoh Yahudi, begitu pertama kali melihat wajah Nabi Sallallahu ketika hari pertama Nabi hijrah. Apa yang dia ucapkan oleh Abdullah bin Salam, seorang tokoh Yahudi ini? Aku melihat wajah Muhammad, wajah manusia yang tidak berbohong. Ya. Diketahui oleh Abdullah bin Salam, seorang ulama Yahudi. Dan akhirnya walillahilham masuk Islam setelah mengetes Nabi dengan 3 pertanyaan dan dijawab oleh Nabi dengan wahyu. Abdullah bin Salam mengatakan, tidak mungkin ada orang yang bisa menjawab 3 pertanyaan ini kalau dia bukan Nabi. Ya, begitulah Yahudi berilmu, tahu ilmu. Hanya dengan ilmunya mereka tidak mengamalkan, justru untuk berbuat maksiat. Ya, ini perkecualian Abdullah bin Salam. Wa ma yulqaha illa alladziina sabaru. Tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali orang-orang yang sabar. Wa ma yulqaha illa dzu 'adzin 'adzim. Dan tidak ada orang yang bisa melakukannya kecuali orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Maka sabar, yaitu membalas keburukan dengan kebaikan, ini tidak sembarang orang. Wallahu a'lam. Ya, setelah dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Spontanitas kan? Tidak direkayasa. Adapun hari ini disengaja imam bertanya pada makmum gimana baik, ya tentu jawabnya baik semua, ya enggak enak loh, enggak enak sama keluarganya, ya bukan seperti itu. Membaca basmalah pada waktu wudu, apa dilakukan sebelum wudu atau sebelum membasuh muka? Apakah niat salat dilakukan sebelum takbiratul ihram atau bersamaan? Bersamaan dengan menyela-nyela jari. Yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau menyela-nyela jari dengan air sambil membaca bismillah tanpa lambat Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Adapun niat dilakukan sebelum beramal. Niat sholat misalnya dilakukan sebelum beramal. Ketika tadi kita wudu jam 5:30, tentu ada niat di hati kita mau sholat maghrib. Ketika tadi dengar adzan isya lalu kita wudu, tentu kita sudah berniat mau sholat isya. Ya, jadi niat dilakukan sebelum beramal. Adapun tajdidun niyah, memperbaharui niat, boleh. Tadi di bawah waktu wudu sudah berniat mau salat isya. Pas ketika mau takbiratul ihram diulang lagi niatnya bahwa saya mau salat isya, boleh. Bukan wajib, syarat, harus, tidak, boleh saja. Bila dilaksanakan salat sunnah suruk, berapa jam sesudah azan subuh? Tidak tentu kalau jam, ya. Lihat matahari sudah terbit apa belum. Lihat matahari sudah terbit apa belum. Begitu matahari terbit dan sudah sempurna korsus syam, bulatan matahari itu sudah tampak semua, maka itulah sholat suruk, atau lebih tepatnya sholat duha yang awal. Ya. Ya, kecuali hujan diperkirakan, ya. Kemarin waktu terbit jam 6:45 misalnya. Nah, sekarang ya enggak jauh dari itu lah. Gitu. Maka ada baiknya ketika melihat matahari zuhur, asar, maghrib, suruk, itu sambil melihat jam. Sambil melihat jam. Berarti besok kalau mendung kita tetap paham. Sekaligus membuktikan jadwal-jadwal yang ada ini benar atau tidak. Nah, jadwal itu perkiraan manusia, tentu bisa benar, bisa salah. Masjid di lingkungan saya kalau sholat subuh memakai kunut. Untuk menghindari fitnah, apakah kita boleh mengikuti kunut tersebut sebagai makmum? Ini masalah hak dan batil, masalah sunnah dan bid'ah. Tentu dengan kita melakukan bid'ah, maka kita sudah terjatuh ke dalam fitnah. Ya. Yeah. Bahwa kita butuh pergaulan dengan manusia, kita berbuat baik pada mereka, itu di luar ibadah. Di luar ibadah kita senyum, membantu, menolong. Tapi dalam masalah ibadah, tentu yang kita yakini harus kita amalkan. Yang tidak kita yakini, jangan diamalkan. Yes. Apakah ketika orang-orang kunut subuh semua, kita enggak kunut, kita pasti dibenci? Apakah ketika orang tahlilan semua kita enggak tahlilan pasti dibenci? Ini saya kira ucapan yang putus asa. Karena masih banyak cara. Betul kita enggak ikut tahlilan, betul kita enggak ikut wudan, tapi gotong royong kita ikut, bangun masjid kita ikut, ya, salat mayat kita ikut. Artinya ada hal yang lain, ya. Ya. Kalau sudah tahlilan wudan enggak ikut, salat mayat enggak ikut, ya gotong royong enggak ikut, ya tentu saja dikucilkan. Ya. Kan yang bid'ah sedikit, lebih banyak yang sunnah. Jangan putus asa. Ya. saya dikucilkan karena saya tidak ikut tahlilan dulunya, ya, enggak ikut gotong royong enggak disebut. Gitu. Padahal dia gotong royong enggak ikut juga, ya. Sholat mayat enggak ikut juga, penguburan mayat, kan itu sunnah semua. Sholat mayat sunnah, penguburan mayat sunnah, kenapa enggak ikut? Ikut, ya, bergaul bersama mereka kaum muslimin, saudara kita. Jangan ada jarak kemudian kita membuat kelompok-kelompok, ya, nggak mau ngobrol dengan mereka, nggak mau campur dengan mereka aja. Kecuali mereka sedang melakukan bid'ah, kecuali mereka sedang membela bid'ahnya dalam kajian bid'ah. Bagaimana jika kita ditunjuk sebagai imam? Ya, tentu kita harus melaksanakan apa yang kita yakini. Ya, mereka nunjuk kita sebagai imam, ya tentu sudah siap dengan cara kita. Ya, kalau nggak mau, ya jangan. Atau boleh juga. Benar nih, saya jadi imam nih, nggak kunut mau nggak? Ya, ya nggak apa-apa. Ya, ini nggak masalah kan? Kalau dilarang, ya jangan. Ya, kalau nggak mau kunut, nggak usah lah, nggak usah jadi imam. Ya jangan jadi imam, gampang kan? Apa hukum melakukan perjalanan ke daerah-daerah atau ke luar negeri dengan alasan refreshing dan melihat keindahan cipta Allah, gunung, pantai dan seterusnya? Mubah, halal. Ya, kunjungi negeri-negeri muslim. Somo jauh lebih indah, lebih bagus, kemudian lebih mudah sholat dan seterusnya. Kalau ada apa-apa, ya, yang nolong saudara-saudara kita kaum muslimin. Saya tidak mengharamkan pergi ke negeri-negeri kufar, karena memang tidak mukim. Yang mukim yang haram. Tapi lebih baik kunjungi negeri-negeri muslim. Kalau mengunjungi negeri-negeri kufar itu dalam rangka membesarkan takzim syiar-syiar kufar, ini tentu. Seringkali Allah berfirman dengan kami. Kami ini Allah berfirman dengan menyebut siapa. Maksudnya siapa yang dimaksud dengan kami? Allah sendiri. Ini kaidah bahasa Arab dan ini dipahami oleh Abu Jahal Abu Lahab. Abu Jahal Abu Lahab yang hobinya menyerang Nabi, mengkritik Nabi, tidak pernah mengkritik Nabi Al-Quran dari arah sini. Ini menunjukkan bahwa dalam Al-Quran saya, aku sendiri memakai lafaz nahnu yang terjemahannya kami, ini hal yang biasa. Ya. Bahkan menunjukkan kebesaran. Menunjukkan kebesaran. Apakah wajib menyela-nyela jari dengan jari tangan? Ibarat makhluk yang dicontohkan oleh Nabi, maka wajib kita ikut. Wajib bukan berarti tidak sah kalau kita tinggalkan. Berdosa iya, tapi tetap sah. Seperti kita menunjuk dengan jari, wajib. Karena Nabi mewajibkan kita sholat persis seperti cara beliau. Di antara cara beliau sholat adalah menunjuk dengan jari ketika tasyahud. Wajib. Tidak melakukan berdosa, tetapi sah sholat. Berdosanya karena tidak taat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setahu saya keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tidak ada lagi. Keliru. Ada. Ada. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa yang memimpin kaum muslimin kelak adalah keturunan dari Hasan, bukan dari Husain. Yes. Muhammad bin Abdullah yang bergelar Al-Mahdi atau Imam Mahdi itu keturunan Hasan. Hasan anaknya Fatimah. Fatimah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, keturunan. Keturunan dari perempuan kan keturunan juga. Ya. Yeah. Dan keturunan ini tidak ada faedahnya apabila tidak dibarengi dengan keimanan, amal saleh, sunnah. ya. Bahkan keturunan langsung Nabi Nuh kafir. Ini tidak menunjukkan bahwa tidak mentang-mentang keturunan Nabi maka pasti soleh. Dalilnya adalah anak Nabi Nuh. Bagaimana cara mengusir jin dari dalam rumah kita? Bacakan surat Al-Baqarah. Bacakan surat Al-Baqarah. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, yafiru syaitan min al-bait alladhi tuqra'u fihi surah Al-Baqarah. Setan-setan, jadi maksud jin, akan lari dari rumah-rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Tentu kita yakin dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacakan dari awal sampai akhir, tidak harus sekali baca selesai ya. Pagi sampai 100 ayat, teruskan siangnya, teruskan sorenya, sudah selesai itu masih berisik di dapur ya, ulang lagi. Sudah selesai masih berisik lagi, ulang lagi terus. Tidak boleh kita ragu dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena bacaan kita tentu tidak sama dengan bacaan Imam Syafi'i misalnya. Imam Syafi'i baru baca Alif Lam Mim, mungkin sudah kabur jinnya. Imam Syafi'i, ya, karena keilmuan, ketakwaan seseorang berpengaruh. Tapi kita bukan Imam Syafi'i, maka sabar terus ditambah lagi, ditambah lagi. Obat itu kalau kurang mujarabkan dosisnya diperbanyak, gitu kan? Banyak ininya, banyak obatnya. Apakah ada tandanya bahwa jin telah pergi? Ya udah nggak berisik lagi, sudah pergi. Ya, kan kita nggak ngelihat jin yang kedengaran suaranya berisiknya ya, udah pada tidur semua, masuk kamar semua, kamar mandi ada suara air ya seperti orang mandi ya, siapa lagi kalau bukan jin ya, ditengok nggak ada ya, emang gitu bikin kita takut. Maka kalau kita takut dia semakin senang. Maka pura-pura jangan takut. Kan jin, jin gak tahu. Hati kita kan gak tahu. Jin tidak tahu hal yang gaib. Jin sama dengan kita tidak tahu hati manusia. Ya, maka tanda-tanda ketakutan jangan kita tampakkan. Ya, jangan ngomong juga sama temennya. Sebenarnya saya takut pura-pura. Ah, dia dengar. Ya. Kan dia tahu kita. Dia ngeliat kita cukup di hati. Kalau kita ngomong, dia dengar. Kan jin itu huwa wa qabiluhu yarawnakum min haitsu la tarawnahum. Jin dan bala tentaranya itu mengetahui kalian, melihat kalian, sementara kalian wahai manusia tidak melihat jin. Ya. Maka kita bisa tahu dari tanda suara gitu. Atau kadang menampakkan dalam bentuk anjing, kalajengking, ular, tikus, maka disunahkan kita membunuhnya. Atau sesuatu yang menakutkan, tapi bukan bentuk dia yang asli. Sesuatu yang menakutkan, apa saja, ya, itu jin. Dan tidak boleh kita mengatakan itu roh orang yang sudah mati, keliru, salah. Bagaimana dengan kebiasaan di masyarakat kita yang memanggil Pak Haji atau Bu Haji bagi yang sudah menunaikan haji? Apakah dibenarkan dalam syariat kita? Apakah boleh kita ikut-ikutan memanggil seperti itu? Karena ada sebagian orang yang tidak berkenan jika tidak dipanggil demikian. Tidak ada ya, kan kita tidak pernah mendengar dari Nabi ya, Haji Abu Bakar, Haji Umar bin Khattab ya, itu kebiasaan kita. Lagian haji ini kan rukun Islam yang bukan yang pertama, kedua, ketiga, tapi kelima. Mestinya kan yang terpenting pertama ya, seperti sadar sholat ya, terjadi mana pas sholat, pas puasa, jadi rancu kan. Maka tidak ada seperti ya, kita yang sudah haji ya nggak usah suka dengan panggilan seperti itu. Ya, kita akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.